Biarkan aku akan berkata padamu sejujurnya. Tak peduli dalam hati kecilmu engkau kan tertawa. Engkau sayangku, kau cintaku, yeah. Kan ku katakan aku cinta kamu, yeah. Tak ada alasan bagiku untukmu kan berbohong. Kau lihat mukaku adakah padaku tampang pembohong. Percayalah kau kepadaku, pasti di dunia ini kau nomor satu. Andaikan semut-semut pun dapat berbicara, tiap sore aku melamun sendiri. Mungkin lama-lama aku pun bisa jadi gila, membayangkan dirimu, memikirkan kau jadi gadisku. Debar nyariku, gemetar tanganku, andaikan dirimu menerima cintaku. Copot jantungku, matilah diriku, andaikan dirimu kan menolak cintaku. Hey. Berapi pad tidak tu dadari di de tu dari berapi. Engkau sayangku, kau tahu kau cintaku, kan ku katakan, hey. Aku cinta kamu. Andaikan semut-semut pun dapat berbicara, tiap sore aku melamun sendiri. Mungkin lama-lama aku pun bisa jadi gila, membayangkan dirimu, memikirkan kau jadi gadisku. Debar nyariku, gemetar tanganku, andaikan dirimu menerima cintaku. Copot jantungku, matilah diriku, andaikan dirimu kan menolak cintaku. Debar nyaliku, gemetar tanganku, andaikan dirimu menerima cintaku. Copot jantungku, matilah diriku, andaikan dirimu kan menolak, yeah, cintaku.